Bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Di dalam hadis itu diterangkan akibat bagi orang yang mendatangi dukun dan bertanya. Datang ke dukun dan bertanya tentang sesuatu. Maka apa akibatnya? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Iya. Demikian dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, orang yang datang kepada dukun dan bertanya, sekedar bertanya, maka akibatnya sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Itu sekedar bertanya. Adapun kalau dia membenarkan, itu hukumannya lain, akibatnya lain. Baik. Maka apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di hadis riwayat Muslim di situ, beliau menyebutkan hadis bahwa siapa yang mendatangi Allah, para dukun atau para pengamal, kemudian dia bertanya sesuatu dan membenarkan, itu ada kalimat membenarkan. Ada yang punya buku bisa dilihat hadisnya. Nah, kalimat membenarkan fakat dakom, kalimat fakat dakom kemudian dia benarkan, itu tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Itu bukan riwayat Muslim ya. Kalau dalam riwayat Muslim tidak ada kalimat fakat dakom, tidak ada. Paham ya? Riwayat mafaddaqahu, kalimat mafaddaqahu itu ada dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat lain. Iya. Dan baik, penyebutan riwayat yang menyebutkan mafaddaqahu itu hukumnya beda. Paham ya? Jadi beda hukumnya orang yang sekedar bertanya dan tidak membenarkan dengan orang yang bertanya dan membenarkan. Itu beda. Walaupun keduanya dosa, walaupun keduanya adalah haram ya, karena sekedar datang ke dukun, sekedar datang saja, walaupun tidak bertanya, sekedar mendatangi dukun walaupun tidak bertanya, itu sudah haram. Paham ya? Jadi kalau kita ada tiga, yang pertama datang kok, datang dia-dia, itu haram. Yang kedua datang kemudian bertanya dan tidak membenarkan, itu juga haram. Yang ketiga datang bertanya dan membenarkan, itu juga haram. Ada tiga ya? Semuanya, tetapi akibatnya berbeda. Kadang-kadang akibatnya berbeda. Baik, yang pertama tadi kalau dia datang, sekedar datang toh, tidak bertanya sesuatu, sekedar datang dia lihat bagaimana hukumnya, bagaimana rumahnya, itu tidak boleh. Dibahasnya, ya. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Sahabat Mu'adz bin Hajar As-Sulami. Ya. Dari Sahabat Mu'adz bin Hajar As-Sulami, yakni hadis yang panjang yang pernah saya sampaikan, hadis Mu'adz yang Muslim dia dalam salat. Kemudian dia membaca ya Alhamdulillah, kemudian di sahabat mengatakannya. Hadis panjang. Kemudian di akhir hadis Muawiyah berkata kepada Nabi, kata Muawiyah ini Nabi kunasun yakunan kuhar. Kata Muawiyah, sesungguhnya di antara kita ada orang-orang yang dianggap mendatangi dukun. Ya, makanya dia mengatakan pada Nabi, jangan kalian mendatangi dukun. Ya, kalimat Nabi malakan ini umumnya sekedar datang dengan belakang, jangan kalian mendatangi dukun. Boleh. Baik. Kemudian datang kemudian bertanya. Kedua tadi datang kemudian bertanya. kepada sesuatu, maka ini juga hukumnya haram. Dan lebih haram daripada yang pertama. Apa akibatnya? Akibatnya tidak diterima sholatnya 40 hari. Baik. Tidak diterima sholatnya 40 hari di sini, apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Tidak diterima sholatnya 40 hari, maksudnya bagaimana? Dua pendapat, ayo. Yang pertama yang mengatakan sholatnya 40 hari tidak sah. Kalau tidak sah, otomatis pahala tidak ada. Bahkan itu berdosa. Ya sebab dia belum menunaikan kewajiban. Yang kedua, dosanya banyak. Dosa dalam dukun, kemudian dosa belum sholat. Sudah sholat, tapi dianggap belum sholat. Terus tidak sah sholatnya. Berarti kewajiban belum gugur. Dosa dia. Ya, apalagi pahala. Dan belum bicara pahala, pasti tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, baik, sholatnya sah dan gugur kewajibannya, tetapi pahalanya tidak ada. Selama 40 hari dia sholat, tidak dapat pahala disyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali bertanya, sekali datang bertanya tanpa membenarkan, pahala sholat 40 hari tidak ada. Menunjukkan besarnya dosa ini. Ya, sama dengan peminum khamr. Sama dengan peminum khamr. Orang yang minum khamr teles sekali, kali minum khamr sampai teles, itu sholatnya juga tidak diterima 40 hari. Sama. Ya, baik. Tetapi dari sisi dosa, lebih besar dosanya orang yang datang ke dukun. Lebih besar dosanya. Baik. Nah, jadi itu penafsiran ulama. Yang mana benar? Dan dua pendapat ulama. Yang mana benar? Tidak sah atau tidak diterima pahala? Ya Allah. Ya Allah. Cuma banyak ulama mengatakan sah, tetapi tidak ada pahala. Itu banyak ulama. Baik. Nah, kewajiban yang ketiga adalah bertanya, kemudian membenarkan. Bertanya dan membenarkan. Nah, apa hukumnya kalau bertanya dan membenarkan? Kita ini hadisnya lagi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلنا أبو هريرة صدق الله سبحانه وتعالى برضاه بريه دلنا النبي صلى الله عليه وسلم بريه الصدى من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi, siapa saja yang datang ke seorang dukun, kaki di sini umumnya dukun, mau, pokoknya yang mungkin perkara ini datang untuk mengetahui nasibnya apa, bintangnya apa, dan seterusnya. Ya, siapa yang mendatangi seorang kahin dukun dan yang semisalnya bertanya sesuatu. Ya, tanya misalnya, kira-kira apa nanti, siapa nanti jodoh? Kira-kira siapa jodoh nanti? Oh, ini jodoh. Oh, kira-kira itu bagaimana bisnisku ini kalau saya lakukan lancar atau tidak? Kalau tidak, saya cari lain. Oh, cari yang lain. Datang lagi. Bagaimana kalau ini? Tidak bisa juga yang lain. Ini perkara baik kan? Iya. Siapa? Ini barang saya yang hilang dari mana? Siapa yang mengusuri kira dia? Ini semua kaki namanya. Nah, katakan siapa saja yang mendatangi seorang kahi atau dukun yang sengsangnya, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, maka sungguh kata Nabi, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Maka orang yang mempercayai dukun, mempercayai ucapannya, berarti kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap Al-Quran. Dia telah ingkari Al-Quran Al-Karim. Berani. Kenapa? Sebab Al-Quran memberitakan kepada kita, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Tidak. Maka kalau dia percaya ucapan dukun, berarti dia apa namanya? Dia telah mengingkari dan mendustakan Al-Quran Karim. Kufurnya. Paham ini? Ya kenapa waktu dikatakan kufur terhadap Al-Quran? Sebab Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad bahwasanya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Di langit dan di bumi. Ya, tidak. Baik. Jangankan makhluk yang ada di bumi, yang di langit saja yang sudah dekat dengan Allah, mereka juga tidak ada yang tahu. Iblis yang ditugaskan berbolak-balik mendatangi Nabi Muhammad wahyu pun tidak tahu kabar. Ditanya, dia bertanya kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, ya fa'akhirni al-isa, kapan terjadi hari kiamat? Perkara baik kan? Iblis bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Man naqulu anha bi a'la man yasai, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Bayangkan ya. Padahal Jibril yang tugas yang membawa wahyu, ternyata dia pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Sebab ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun ada dari manusia yang mengetahuinya, maka itu hanya Rabbu. Itu pun diberitahu oleh Allah, bukan tahu sendiri. Paham ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaib, fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Alimul ghaib. Ya Allah, satu-satunya yang mengetahui perkara gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Makanya Rasulullah kadang-kadang memberitakan perkara gaib, tapi bukan berarti Nabi tahu, tapi Nabi menyampaikan perkara gaib setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering kali, walaupun doa ada mulaiba, dan tak satu nyawai kata Nabi. Seandainya aku tahu perkara doa, kata Nabi. Tapi sendiri tidak ya. Walaupun doa ada mulaiba, seandainya aku mengetahui perkara doa, maka pasti aku akan banyak melakukan kebaikan, wa ghafarnya suh, dan aku tidak akan pernah terlibat kejelekan. Kalau saya tak perkara baik, aku tidak akan terlibat perkara jelek. Seandainya aku tahu perkara baik, maka aku tidak akan keluar perangku. Di situ kan ada terluka. Seandainya tahu, kalau saya keluar dan terluka, saya tidak akan keluar. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan, jangan aku berangkat, nanti kamu celaka di jalan, masya Allah, nanti saja tidak tahu apa yang terjadi di depan. Seandainya kita tahu apa yang terjadi di depan, maka nanti tidak akan keluar dalam perang Uhud. Di situ lalu mengatakan, seandainya aku tahu bersama baik, maka aku akan banyak melakukan kebaikan dan tidak akan tertimpa kejelekan sedikit pun. Ya, kalau seandainya yang tahu, nanti kalau saya ketahui, nanti kan datang ketahui besar ya, mengajak mereka masuk Islam, datang lagi ketahui dalam hati, dan lagi dah ketahui. Kalau seandainya yang tahu apa nanti yang terjadi di sana, nanti tidak akan berangkat, nanti kan tidak tahu. Ternyata sampai di sana, nanti sudah lempar batu sama orang kecil. Sampai nanti berdarah, sampai nanti dicobok, ini kan menyakitkan. Coba kalau lagi tahu nanti akan dipermasukkan satu ini, boleh tidak di rumah? Nanti berdarah. Adapun kalau nanti memberitakan perkara-perkara yang akan terjadi nanti, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan hari tandanya, berkaitan dengan dosa-dosa nanti akan terjadi, itu waktu. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwan fillah, siapa yang mendatangi dukun dan bertanya tentang perkara gaib, kemudian membenarkan jawabannya dukun, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an. Dia telah mendustakan Al-Qur'an, Al-Qur'an Karim. Baik. Nah, dan kita tidak bilang dan diperbolehkan membenarkan ucapan dukun. Tidak boleh kita benar. Sebab dukun itu tidak tahu perkara lain sebenarnya. Dari mana dia memberitakan sesuatu itu dari syaitan. Ya. Kalau benar yang disampaikan, maka itu adalah berita yang berhasil dicuri oleh syaitan. Dan lain, kemudian syaitan itu menyampaikan kepada sang dukun. Itulah yang disampaikan kepada orang yang datang kepada dia. Lewat syaitan yang mencuri berita. Kalau itu benar, maka itu adalah apa? Berita yang berhasil dicuri oleh syaitan dan lain. Tetapi pada hakikatnya tertunggu tidak tahu kalau lain. Coba kalau syaitan yang tidak ada, apa yang bisa dia bilang? Ya, makanya kami menyebutkan bahwa dukun itu satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Sebab dukun itu hanya mengandalkan berita dari syaitan. Dan kalau ditanya kepada kita, tidak berhasil menyampaikan berita, kamu mau? Ya, apa yang ini sudah di depan. Kalau sudah, kamu akan begini nanti. Ini tidak terjadi kan? Ya. Nah, jadi tidak boleh kita benarkan ucapan dukun, tidak boleh kita benarkan haram. Ya, sebab itu pasti lebih banyak salahnya. Pasti lebih banyak salah. Kalaupun ada benar, satu dari seratus. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diberitahu bahwa manusia suka ke dukun, kata Nabi, innam laisu bisyai. Dan mereka itu tidak ada apa-apa. Dukun itu tidak ada apa-apa. Jangan ada ambil ucapannya, jangan ada percaya ucapannya. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bainahum yuhadithuna ahyalan syai'in fayakunu haqqan. Ya Rasulullah, tapi mereka kadang-kadang ahyalan, kadang-kadang, tapi tidak selalu, kadang-kadang mereka memberitahukan kepada kita sesuatu ternyata benar. Bagaimana ini cara Rasulullah? Kadang kedua orang berisah, benar tahu apa yang dia? Tujuan tidak sama saya, amin, syukur, amin, syukur, dapat. Ya, bisa jadi ceritanya yang curi, bukan orang yang curi. Bisa jadi ceritanya yang curi, kalau kita bilang di sini ada yang curi, di sini disimpan. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kadang-kadang mereka memberitahukan sesuatu ternyata benar. Bagaimana itu? Nabi mengatakan, ini jawabannya, jawabannya untuk mereka yang suka terjadi dengan itu, membenarkan sesuatu karena benar katanya, benar terjadi. Nah, apakah ketika terjadi kita benarkan perbuatannya? Sesuatu yang dilarang itu tetap haram sampai akhirnya. Ya. Sesuatu yang dilarang tetap haram sampai akhirnya. Nah, ada orang yang tak merokok, dan kalau saya merokok, ya sehat. Tidak semua orang merokok itu sakit. Ya. Saya itu lancar otak saya. Apa kita benarkan seperti itu? Tidak. Saya kalau minum khamr. Ya saya lebih segar. Apakah kita benar karena apa? Sesuatu yang haram tetap haram. Nah, sama di sini kalau sekalian ada orang kadang-kadang beralasan ya yang disampaikan benar. Masyarakat mengatakan kalau benar tilkan kalimat dengan hak itu yang disampaikan itu memang kebenaran. Itu benar memang yang benar itu yang kau Tuhan ini adalah berita yang berhasil disambar oleh jin dari lain. Itu kan jin kan? Itu bersusun-susun sampai terakhir ya. Ya. Bersusun-susun itu dukunnya ya. Ya. Dan dukun ini tidak akan mau begitu kalau sang dukun itu jin ini tidak akan mau melayani dengan dukun. Kalau sadukun tidak berbuat sesuatu untuk jin dalam dan jin mau seperti itu kalau sadukun melakukan kesaksian. Apakah dia menghancuri Al-Quran? Apakah dia melakukan kesyirikan, menyembah, membawa sembelihan-sembelihan? Itu tidak mungkin jin membantu kalau tidak dibantu oleh dukunnya. Nah, ketika sadukun sudah melakukan perintah-perintah jin, maka jin akan membantu. Awas Tuhan yang jangan mencuri, mencuri perintah dari nabi. Ya. Dan risikonya berat, kalau mencuri perintah dari nabi itu risikonya berat. Sebab ada meteor, ada bisa akan menimpa dia. Kalau terkena menimpa, mati. Ya. Tapi, ya namanya jin siap untuk mengorbankan nyawanya. Yang penting satu orang dukun ini sesat. Itu kan tujuannya menyesatkan manusia. Apapun saya lakukan, yang penting jin ini manusia itu sesat. Apalagi kalau orang itu kafir semangatnya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Itulah jin. Sebab mati atau hidup tetap neraka mereka dan mereka jadi pengikut. Siapa pengikut itu dukun dan tidak ikut saya. Saya rela korbankan nyawaku yang penting dukun ini ikut sama saya. Itu kan resiko dia untuk mencari menjadi pembantu dukun mencuri berita dari lain itu luar biasa bahayanya dan dia akan menempuh itu demi menyesatkan manusia ya maka dukun itu kan bersusun yang sudah diterangkan ya yang di atas menyampaikan ke bawah dan bawah itu kadang-kadang belum sampai ke bawah sudah tersambar oleh bintang. Nah ini yang dibawa ke manusia. Ya. Kadang sampai, kadang selamat. Kadang sudah sampai ke bawah, kalau dia sudah sampai ke bawah ya. sampaikan. Akhirnya terus akhirnya sampai ke diri yang paling bawah, di situlah nanti kata Nabi fayakurruha fi udhuni, di situlah nanti yang membisikkan ketelinga dukunnya. Begitu caranya. Kemudian kata Nabi fayakurruha ma'aha di atas kisbah, kemudian dia bisa jadi dukunnya, bisa jadi dirinya, itu nanti mencampur adukan satu kebenaran tadi dengan 100 kedustaan. Makanya jamaahkan yang dukun itu kebanyakan yang salah. Pasti. Sebab ini sabdaan satu kebenaran 100 kedustaan. Ya sebab yang benar itu hanya didapat dari berita. Kalau tidak dapat berita, apa yang boleh disampaikan? Pasti dia berdusta. Iya. Dan bodohnya manusia, kadang dia hanya ingat benarnya. Ya. Kalau tidak ada kedukun, pas benar, oh itu terus ini, nah benar. Begitu datang ke depan yang salah, datang ke tindakan yang salah, keempat, lima, salah terus, tapi yang selalu ingat benarnya. Ya kan begitu ya? Ya. Dan harus kita yakin bahwa tertukun itu lebih banyak salahnya. Kalau itu yang benar, maka kita katakan itu hanya berita yang berhasil disuruh oleh diri. Dibahas ya? Baik. Maka siapa yang mendatangi sang dukun dan membenarkan apa yang disampaikan, maka sungguh dia telah kafir dan mendustakan Al-Quran. Nah, kafirnya di sini kafir apa dulu? Apakah kafir keluar dari agama atau kafir kecil? Jangan kafir. Cuma kafirnya kafir apa? Besar atau kafir kecil? Nah, di sini ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan kafir keluar dari agama. Kafir keluar dari agama. Dan ini pendapat banyak ulama. Di antara ulama zaman ini yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Qala Al-Fauzan. Syekh Qala Al-Fauzan hafizahullah mengatakan kafir keluar dari agama. Pendapat kedua mengatakan kafir, tapi kafir kubur kecil. Kafir kecil tidak keluar dari agama, tapi tetap dikatakan kafir, tapi kafir kecil namanya. Sampai keluar dari agama. Kalau ini pendapat dibuatkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh. Ulama sekarang ya, Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh, yang menteri ada Saudi Arabia, menteri agamanya dari Saudi. Baik. Pendapat ketiga, tawakkuf, dia tidak mengatakan kafir besar, tidak mengatakan kafir kecil. Tapi disebut pada sesuai ayat sesuai hadis. Maka turun dia tak kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dan perlu dibahas lagi, kafir besar, kafir kecil, dia. Itu pendapat ketiga. Baik. Khalifin Azzaqallah Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utayyid rahimahullah itu merinci. Kata dia Fal-Nabi Yusuf. Jadi ada tiga hadis sekarang dari Yusuf. Ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan kafir keluar dari agama. Ini pendapat banyak ulama. Ya, yang membuat kata Syekh Khalid Al-Fauzan Abdullah. Baik. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan kubur kecil. Yang ketiga ada yang mengatakan tawakkuf. Dan kita bahas kubur besar, kubur kecil. Cukup kita sebut sesuai dengan hadisnya. Baik, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan orang yang membenarkan dukun, dia benarkan ucapan dukun, sementara dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara goib. kecuali hanya Allah yang pernah baca ayat. Tidak ada yang dia tahu, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tapi tidak benar kecuali ucapan dukun, maka ini yang kafir besar, kufur besar. Adapun wanita jahilah, adapun jika dia bodoh, orang bodoh tidak mau agama, tidak pernah belajar agama, apalagi baca Al-Quran, jangan sampai baca Al-Quran, tidak tahu yang membaca Al-Quran, tidak pernah dengar masalah agama, hanya dunia diurusi, ya, sholat hanya sholat Jumat saja, dalam seluruhnya dunia terus, ya, dan mau cepat kaya akan dihukum. Kerjaan yang dukun, atau dan seterusnya itu saja. Ketika diberitahu kamu begini, dia benarkan juga. Tapi dia bodoh. Dan paham dia bahwa yang tahu perkara baik hanya Allah. Nah, kata beliau, kalau dia bodoh dan tetap dia meyakini Al-Quran tidak ada perusahaan, dia yakin tidak ada perusahaan dalam Al-Quran. Cuma dia tahu ada dalam Al-Quran bahwa yang tahu perkara baik hanya Allah. Dia tidak tahu ya. Iya. Maka yang terbukti tidak terbukti kufur guna kufur. Maka kafirnya adalah kufur kecil. Kafirnya adalah kufur kecil. Allah. Tapi kelihatannya, kalau kita lihat kelihatannya pendapat yang pertama lebih kelihatannya. Ya sebab itu artinya mendustakan Al-Quran. Iya. Mendustakan Al-Quran ini. Allah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi ini kesimpulan hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa siapa yang mendatangi dukun atau yang berpisah dengan dukun yang memberitakan perkara gaib, bertanya dan dia benarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran. Kafir terhadap Al-Quran Al-Karim. Nah, maka kewajiban bagi kita untuk tidak pernah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Ya, bahkan Syekh Al-Fauzan itu mengatakan kalau ada sedikit keraguan, jadi harusnya muslim itu harus mata, tidak benar. Harus diusahakan, tidak boleh. Kalau ada sedikit keraguan, kata dia, sedikit saja keraguan bisa, atau ragu tentang benarnya, tentang bohongnya, apa yang disampaikan dalam dukun, maka kata beliau harus saja, dia sudah kafir. Maka harus betul-betul yakin bahwa itu salah, tidak benar. Ya, harus kita dustakan, harus kita ingkari apa yang dia sampaikan. Nah, jadi nanti kalau ada berita dari paranormal, nanti akan terjadi kiamat kalau setiap. Jangan pernah antum ragu dia, pasti tidak ya. Bahaya, kalau antum ragu bahaya. Langsung antum tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebab nabi saja tidak tahu, Jibril saja tidak tahu. Yang membawa wahyu dan diberi wahyu tidak tahu, apalagi kamu yang tidak dapat wahyu kecuali wahyu dari syaitan. Ya, harus langsung dimantapkan akidah kita bahwa itu salah, itu dusta, itu batil, itu adalah bentuk pengingkaran terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ada orang membawa majalah. Nih, apa bintangmu? Kamu bintang apa? Gemini. Kamu Aquarius. Ada tulis. Saya terlupa. Leo. Scorpio. Kamu lagi. Gemini. Kamu sudah tahu. Apa lagi? Ya sudah. Apa bintang saya Gemini? Baca dulu. Apa bintang? Kamu akan mendapat dodo begini-begini, ada begitu. Percaya. Ada orang tokoh agama, orang kiai atau apa peperangan. Cukup kau perlihatkan dalam peperangan, dia akan tahu. Oh iya, ada peperangan. Boleh datang? Boleh. Kalau dia perlihatkan tangannya, itu sudah satu dari dua tadi. Kalau dia dia perlihatkan saja, kalau dia tidak benarkan, tidak diterima sholat. Tapi kalau dia benarkan, kabul. Berdasarkan pendapat sebagian ulama. Ya, makanya ini perkara yang lain. Dan ini banyak sekali para dalilah. Banyak orang muslim tidak tahu hukumnya. Ya mungkin yang tidak tahu hukumnya bisa kita pakai pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Dan jahilnya tidak mengerti hukum. Iya. Tapi tetap kita akan kumpul, hanya saja kumpul guna kubri. Kumpul di atas bawah, kubur besar. Dia kubur kecil. Baik. Nah, azan dulu. Dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. arba'ati ajyam. Dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man ada arwaban atau kahina, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sama dengan hadis sebelumnya. Tentang bertanya dan membenarkan, maka dia kufur terhadap Al-Qur'an. Sama. Tidak ada lain. Hanya saja beliau bawakan riwayat ini sebab di dalam hadis ini disebutkan arwafan au kahina. Man hada arwafan, siapa yang mendatangi arwaf atau kahin. Siapa yang mendatangi arwaf atau kahin. Ya, maka di sini Nabi menyebutkan dua. Ya, dan menyebutkan dengan kata Allah, berarti Allah beda dengan kahin kalau ini. Ya, sudah kita terangkan kan, bahwa kahin, ya, itu adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Allah pun mengetahui perkara gaib. Berarti sama-sama mengetahui perkara gaib. Makanya sebagian ulama mengatakan Allah itu juga kahin, kahin itu juga Allah. Ya, dukun itu sama dengan peramal, peramal sama dengan dukun. Semuanya dukun namanya. Baik. Tetapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua, Allah atau kahin. Berarti kalau begitu beda. Dari sini ada ulama yang membedakan. Beda antara Allah dengan kahin. Namun sebagian ulama menyamakan sama saja. Sama saja. Ya, nanti kita lihat keterangan belakang-belakang bangun. Tetapi walaupun dikhawas kalian, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan siapa yang mendatangi Allah atau kahin dan membenarkan apa yang disampaikan, maka kahin dia. Nah, apa Allah, apa kahin? Nanti diterangkan oleh Al-Imam Al-Bawri dalam kitab. Dan jelas di sini Nabi membedakan antara Allah dengan kahin. Tetapi persamaannya adalah sama-sama memberitahukan perkara gaib. Itu persamaannya. Perbedaannya di mana? Nanti dilihat. Baik. Iya. Jelas ya? Ya. Jadi di sinilah berbeda ulama. Ada ulama yang mengatakan sama Allah kahin sama, sebab intinya sama-sama memberitakan perkara gaib. Sebagai ulama ada yang membedakan. Baik, apa bedanya? Apa kita baca langsung dalam kaidahnya. Baik, qala al-Bawri. Berkata Al-Imam Al-Bawri. Imam Al-Bawri, ya, itu adalah ulama besar. Imam Al-Bawri namanya adalah Al-Busayyid Ibn Mas'ud. Al-Busayyid Ibn Mas'ud, ya, Al-Bawri itu disebut ke sebuah tempat, sebuah kota, nama kota, nisbah kepada nama kota di, yang ada di negeri timur, bukan negeri barat, negeri timur. Allah berfirman yang negeri timur. Yang jelas Al-Bawri itu nama sebuah kota. Artinya ulama ini berasal dari negeri Al-Bawri. Ya, negeri Al-Bawri namanya Al-Bawri, negeri Al-Bawri, kota Al-Bawri namanya. Ya, baik. Maka imam ini, Imam Al-Bawri adalah berasal dari kota sana, kota yang bernama Al-Bawri di daerah timur. Baik, namanya Al-Husayn Ibn Mas'ud. Baik. Namun lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Bawri. Ada pun nama aslinya Al-Husain bin Mas'ud. Baik. Nah, dan Al-Imam Al-Bawawi ini, ikhwan sekalian, dia adalah ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Imam Imam besarnya Imam Al-Bawawi Syafi'i. Nah, dan beliau punya sekian banyak tulisan karya-karya ilmiah. Di antara karya ilmiah beliau yang sangat terkenal adalah Tafsir Al-Bawawi. Buku Tafsir Al-Bawawi, tafsirnya beliau, ya, Tafsir Al-Bawawi. Kalau saya tidak salah, nama kitabnya Ma'ali Al-Tanzim. Judul kitab tafsirnya Ma'ali Al-Tanzim. Ya. Tapi ini terkenal dengan Tafsir Al-Bawawi. Tafsir terkenal itu tafsir ini. Baik. Nah, dan tafsir ini mirip dengan Tafsir Ibnu Katsir. Mirip. Hanya saja lebih ringkas. Lebih ringkas, bagus. Baik. Dan karya ilmiah yang lain yang terkenal dan juga adalah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Dari Imam Syarhus Sunnah itu banyak. Ada Syarhus Sunnah dari Imam Al-Bawawi, ada Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahar. Ya. Baik. Baik. Jadi harus sebutkan pemerintah Syarhus Sunnah dari siapa? Al-Bawawi atau Al-Barbahar. Nah, ya, ya, Syarhus Sunnah itu, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahar itu satu jilid ini saja, memulai tentang tidak harus sunnah, dibalas nanti. Tapi kalau Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahar itu sekitar 14 jilid. 14 jilid. Itu Syarhus Sunnah karya Imam Al-Bawawi. Ya, belum lagi kita tafsirnya. Oh, luar biasa. Ya, jadi banyak tulisan-tulisan beliau, tapi yang terkenal sekali Ma'arif Al-Tanzim, tafsir. Yang kedua tentang hadis Syarhus Sunnah karya Imam Al-Bawawi. Ada juga tentang sunnah itu Mafatih Al-Sunnah. Mafatih Sunnah itu karya beliau. Baik. Dan beliau ini akidahnya adalah akidah salafi. Akidahnya salafi pun terus akidah. Ada bagus juga dari buku-bukunya. Ya. Buku-buku tafsirnya mantap. Bagus juga baca aman. Sebab banyak buku-buku tafsir itu, ya, apa namanya, terlalu akidahnya. Seperti tafsir apa itu yang berpemahaman Mu'tazilah, ilmu kalam itu banyak maksud tafsir yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Tafsir apa itu ya? Al-Zamakhsyari. Hati-hati baca tafsir itu. Tafsir Al-Zamakhsyari Al-Hasyyah. Sebab Al-Zamakhsyari itu terpengaruh dengan pemahaman ilmu kalam Mu'tazilah. Ya, banyak ada tafsir-tafsir, ada juga buku tafsir banyak terpengaruh dengan aqidah Asy'ariyah. Makanya kalau dia menyebutkan ayat-ayat tentang sifat, takwil itu. Ya, tapi kalau tafsir salaf, tafsir Al-Bawawi aman, tafsir Ibnu Katsir aman. Ya, masya Allah bagus. Nah, beliau berkata, Al-Imam Al-Bawawi berkata, Al-Araf, tadi kan yang kita dua ya, Al-Araf dan Karim ya. Nah, beliau terangkan di sini, apa itu Araf, apa itu Karim? Kata beliau, Al-Araf adalah Al-Nabi yadda'i ma'rifatan al-umur bi-muqaddimatin yastadillu biha ala al-mas'ud wahakan bonda wahakidan. Kata beliau, Allah adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara baik, mengaku-ngaku mengetahui banyak perkara, banyak masalah yang tahu. Dengan apa dia tahu? Dengan mukaddimah, dengan melakukan pendahuluan-pendahuluan. Jadi ada pendahuluan-pendahuluan itu. Jelas menyampaikan, oh ini tidak, ada dulu ritual-ritual. Mukaddimah. Apa mukaddimah-mukaddimahnya ya? Seperti pernah kita terangkan ya, ada yang dari sedari, ada yang lihat telapak tangan, ada yang pakai rumus-rumus, ada yang pakai angka-angka. Mukaddimah. Ya sedari lu lihat dengan mukaddimah-mukaddimah itu, itulah yang dijadikan dalil untuk mengetahui bahaya mencuri. Ada orang yang kecurian barangnya datang ke seseorang, dikatakan kalau kamu barang hilang, waktu hilang putar lagi, ya maksudnya putar lagi. Ada barang hilang putar lagi, atau apa maksudnya putar? Putar. Ya mungkin itulah mukaddimah yang putar-putar ya. Tidak tahu apa yang putar. Yang jelas ada mukaddimah yang dulu tidak dia lakukan. Setelah itu dari situ dia kemudian menyebutkan, oh barang yang dicuri itu ada di sini. Siapa mencurinya? Pulang yang mencuri. Itu namanya Allah. Ini yang disebut dengan Allah kata Imam Al-Dawsi. Ya, wa makanu dhalan, dan di mana tempatnya barang hilang itu? Tidak dicuri, cuma jatuh di jalan. Datang di mana jatuhnya? Ada kan dia, putar lagi. Putar sini. Oh, tempatnya jatuh di pinggir waduk, tempat di depan sini. Ah, mantap. Iya. Baik. Kira-kira dari mana? Pasti dari sini. Kalau udah itu dari sini. Nah, kalau mukaddimahnya, kalau mukaddimahnya bukan diputar, tapi baca Al-Quran, hati-hati. Kalau mukaddimahnya baca Al-Fatihah, baca salawat, jangan tertipu dengan baca Al-Qurannya. Kapan dia memberitahukan di mana barang itu hilang, dukun, walaupun dia baca Al-Fatihah. Paham ini? Sebab dukun itu orang-orang yang bisa menyampaikan perkara baik. Ketika dia sampaikan, oh barang kamu dicuri oleh pula, sementara dia tidak lihat, tidak ada CCTV-nya. Beda kalau ada CCTV-nya, bila CCTV, oh ya, bukan perkara baik namanya itu. Perkara apa itu dilihat? Ini tidak ada CCTV-nya. Tinggal di Papua, orang datang ke sana, wah, barang kuliah juga kasar. Siapa kira-kira yang curi? Oh, langsung dia, sebelum kebakaran berjalan bagi ya. Oh, yang curi barang pada bulan, dia curi di sini, dia tempatkan di sini, pergi sana. Terlihat betul. Apa yang tidak percaya? Walaupun orang mengatakan kiai, walaupun orang mengatakan ustaz, kita katakan dukun. Makanya dia, sekarang kan banyak orang menipu manusia dengan kalimat-kalimat tidak. Hal itu santro, apalagi bahasa-bahasa tidaknya, paranormal, orang pintar, tapi dukun. Ya, intinya apa dia memberitahukan sesuatu yang gaib? Sudah. Masuk dalam hadis, siapa yang tidak lagi tidak terima sholatnya. Baik. Itu Allah ya, itu Allah. Itulah yang disebut dengan Allah, yang disebut dalam hadis. Siapa yang tidak lagi Allah, maka dan membenarkan ucapannya, tidak, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran. Wakilah buat kami. Nah, kata Imam Al-Bawi, wakilah, dan ada juga pendapat yang mengatakan Allah itu kafir juga. Sama Allah sama dengan Kadir. Makanya sebab intinya semuanya mengandung perkara goib. Tapi ada ulama yang membedakan. Nah, Imam Al-Tabari menyebutkan di sini rinciannya. Kata beliau, Al-Arraf itu adalah orang yang mengaku-ngaku mengandung perkara goib dengan melakukan pemaksimal pendahuluan-pendahuluan, yang dengan pendahuluan itu disitulah dia bisa memberitahu dan karena barang yang curi, di mana tempatnya hilang, dan seterusnya. Dan ada ulama yang mengatakan Al-Arraf itu sama dengan Kahin. Tapi beliau mengatakan Qila. Beliau mengatakan Allah dengan kata Qila. Apa artinya Qila? Qala Qila. Kalau Qala ulama berkata, kalau Qila dikatakan ulama. Ya, kalau ada kata-kata Qila ini perbedaannya. Kalau ulama mengatakan Qila itu isyarat bahwa ulama itu tidak setuju dengan pendapat itu. Itu pendapat ulama, menurut ulama. Kalau ulama mengatakan Qila berarti itu pendapat orang kuat. Paham? Tapi kalau ulama mengatakan Qala, pendapat itu kuat. Tapi kalau ulama mengatakan Qila, Qila berarti itu isyarat bahwa pendapat itu tidak kuat menurut orang yang mengatakan kurang kuat. Atau ulama mengatakan itu pendapat ulama. Jadi pendapat yang menyamakan Arraf dengan Kahin menurut Al-Imam Al-Tabari itu pendapat yang kuat-kuat. Kalau disamakan, makanya beliau bedakan di sini. Beliau katakan kalau Arraf seperti tadi, sekarang wal Kahin tetap ada pun Kahin. Jadi beliau di sini bedakan ya, wal Kahin ada pun Kahin adalah huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyibati fil mustaqbal. Ada kahin adalah orang yang mengabarkan perkara goib tapi di waktu yang akan datang. Jadi gimana? Bedanya kalau Arraf sudah lewat dan di waktu yang akan datang. Tapi kalau kahin khusus untuk perkara yang akan datang. Di situ bedanya. Tapi inti pertamanya di mana? Sama-sama memberitakan perkara goib. Bedanya di mana menurut Imam Al-Tabari? Kalau Arraf perkara goib yang telah lewat dan akan datang. Ya, tapi kalau Kahin dia spesialis mengetahui perkara goib yang akan datang. Ada pun yang telah lalu, tidak mampu. Nah, kalau ini tugasnya Arraf kata Kahin. Kalau masalah para pencuri, jangan curi. Ini tugasnya Arraf, jangan datang ke saya. Kalau saya Kahin, kalau saya spesialis, ini masalah akan datang. Jodoh. Kamu mau minta jodoh, tahu jodohmu, datang ke saya. Kamu mau tahu usaha apa yang bagus, datang ke saya. Anakmu mau menikah, hari apa yang bagus, datang ke saya. Cukup semua. Semua cukup. Pasti. Kalau orang mengatakan orang pintar itu, datang orang pintar. Ada Pak Imam di sana, tahu dia hari-hari yang bagus. Katakan itu Pak Imam dulu. Walaupun dia namanya Imam, orang mengatakan Imam kampung. Kita pada Imam dukun, ya dukun. Jadi Al-Qaid itu kata beliau adalah memberitakan perkara goib khusus di waktu yang akan datang. Paham? Baik. Jadi itu bedanya menurut Al-Imam Al-Tabari. Sebagai ulama mengatakan dari yang salah, Qaid juga memberitakan perkara goib di masa lalu dan di akan datang. Kenapa yang salah saja? Tadi baik. Wakilah, kata beliau, wakilah apa dari kita? Berarti menurut beliau itu pendapat kurang. Tapi ada pula untuk pendapat bahwa kila kami itu adalah kila. Kami itu adalah alladhi yukhbiru amma tudhir. Adalah orang yang bisa memberitahukan kepadamu apa yang kamu sembunyikan di dalam. Ada yang mengatakan kalau yang seperti ini bolehnya itu nabi sulakan namanya, bukan Allah, bukan ini, tapi namanya kami. Kalau dia bisa memberitahu kepada apa yang kamu sembunyikan di dalam itu namanya kami. Ya, baik. Kalau ini adalah tapi intinya semua yang disebutkan di sini itu semuanya batil. mau dibilang haram, mau dibilang kafir, mau dibilang apa, kapan dia memberitahu perkara dhaif yang pada yang disuruh yang telah lalu, di mana kita tidak barang, apa yang disebut tidak ada kita, yang kita tahu, itu semua itu sudah. Mau bilang apa masalah? Ya, dan mendapati mereka Allah tidak diterima sholat kalau tidak dibenarkan, baru dibenarkan bisa kami. Baik. Masih ingat ya? Bagaimana Nabi bertanya kepada Ibnu Ibnu Sariyah. Nah, ini dukun. Kepada aku tersembunyikan, aku menyembunyikan sesuatu. Coba tebak. Apa yang aku tersembunyikan di dalam? Coba tebak. Apa kata Ibnu Sariyah? Duh. Oh, kamu sembunyikan di dalammu, duh. Apa dulu? Kalu atau apa? Apa kata lagi? Ikhfa. Tidak. Padahal tidak aku kenal. Kamu tidak akan bisa melewati apa yang Allah takdirkan untukmu. Salah. Bukan itu yang saya sebutkan. Apa yang saya sebutkan? Ya, firman Allah, Fartakidah. Yawma takdir syarabu ibu sholat ibu bin. Itu yang akan disembunyikan ayat di Fartakibat Yawma taktis syarabu bidu khawalim muli. Tapi itu saya mengatakan duh. Padahal yang tadi saya sekarang sembunyikan ayat ini tadi cuma ada kata bidu khawal. Dan itu saja tidak tepat. Duh katanya. Tidak bisa disebut awal dari awal ayat sampai terakhir. Bahkan dia menyebut ke ayat pada waktu duh. Barang bukan, ya kan? Hampir benar. Ya mungkin setan juga. Setan yang berbahaya di sini. Bahaya di dalam ini. Baik. Ikhwan ini Allah. Ini keterangan dari Imam Al-Bawawi tentang apa itu Allah, apa itu kain. Baik. Kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah wa Abu Abbas, sekarang kita lihat keterangan wa qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Dan berkata Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Ya, terkenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kunyahnya adalah Abu Abbas. Kunyahnya adalah Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Ya. Nama aslinya Ahmad Ibn Abdul Hadid. Nama aslinya adalah Ahmad Ibn Abdul Hadid. Ahmad namanya. Namanya adalah Ahmad. Ayahnya adalah Abdul Hadid. Kakeknya adalah Abdul Salam. Ahmad Ibn Abdul Hadid Ibn Abdul Salam. Baik. Julukannya adalah Syekhul Islam. Julukan gelar. Kalau gelarnya tadi Imam Al-Bawawi Muhyir Sunnah, gelarnya yang menghidupkan Sunnah. Muhyir Sunnah yang menghidupkan Sunnah. Sebab beliau gelarnya dan dia membaharu, yang memperbarui kembali agama yang sudah banyak terkotori oleh kita. Maka beliau memperbarui maka gelar dengan Muhyir Sunnah. Kalau Ibn Taimiyah digelar dengan Syekhul Islam. Kenapa dikatakan Syekhul Islam? Hah? Syekhnya. Syekhul Islam. Orang yang digelar Syekhul Islam itu menunjukkan kekuatan ilmu yang ada pada. Sebuah bidang ilmu dikuasai. Itulah gelar Syekhul Islam. Ya? Sebab ulama itu tidak semua yang kuasai. Ada ulama yang ahli dalam bidang fikih. Ada ulama yang ahli dalam hadis. Ada ulama yang ahli dalam apa? Seterusnya. Ada bidangnya masing-masing. Bukan berarti mereka tidak tahu yang lain tahu juga tapi tidak spesialis. Ada ulama yang wakil. Tapi apakah ulama itu tidak tahu fikih? Tahu juga. Ulama fikih tahu juga dalam takdir. Tapi ada ulama yang sebuah ini yang dia tahu. Dia adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dibilang Syekhul Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan Ibnu Taimiyah, kalau dia berbicara tentang tafsir Al-Quran, maka siapa yang duduk mendengar tafsirnya, orang akan menyimpulkan ini orang tidak ada di atas tujuan tafsir. Orang kesimpulan yang begini. Ibnu Taimiyah, kalau berbicara tentang ilmu tafsir, maka orang akan berkata bahwa ini orang ini tidak tahu sesuatu kecuali tafsir saja. Artinya ini dia kuasai. Saking buka saya, tapi orang menyimpulkan ini orang spesialis tafsir saja. Menghabiskan usia untuk tafsir saja. Padahal tidak. Kalau belum berbicara tentang ini, orang akan berkata ini spesialis ini saja. Dikuasai semua pendapat ulama. Pendapat pendapat ini. Bahkan kata para ulama, Ibnu Taimiyah kalau berbicara fikih, berbicara tentang mazhab, kata ulama yang sudah menekuni mazhab, Ibnu Taimiyah tahu. Padahal Ibnu Taimiyah tidak menekuni satu mazhab, semua mazhab ditekuni. Tapi ada ulama yang spesialis mazhab Syafi'i, ternyata Imam Ibnu Taimiyah lebih paham. Itulah Ibnu Taimiyah. Yang jelas berbicara apa saja maka sangat yang kuasa juga. Ya, apalagi berbicara tentang hudud tentang luar biasa. Kita hududnya luar biasa, membantah hudud tidak luar biasa. Makanya banyak musuhnya. Orang sekarang juga memusuhi beliau. Siapa anda? Siapa anda? Hah? Setiap ketika Ibnu Taimiyah membahas tentang tawassul, beliau menulis kitab tentang tawassul, bid'ah-bid'ah tawassul. Di sinilah pintu kesyirikan masuk di masalah tawassul. Tawassul kepada orang soleh. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menulis kitab khusus tentang penyimpangan dalam masalah tawassul. Tawassul yang boleh, tawassul yang haram, tawassul yang syirik. Orang-orang yang suka tawassul kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh, wah, kemana dia? Oh, itu Taimiyah, Ibnu Taimiyah begini. Siapa dia? Ini Syekhul Islam. Jangankan, oh, kawan, lawan kepada Tuhan pun kelibatan ilmu, lawan. Aduh, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Makanya mereka ketika di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika mereka tidak bisa mengalahkan Ibnu Taimiyah dengan hujjah, maka mereka mendatangi penguasa. Mereka mempengaruhi penguasa untuk menangkap Ibnu Taimiyah. Mereka tidak bisa melawan Ibnu Taimiyah dengan hujjah. Dan seperti itu harus tidak sampai sekarang. Kalau tidak bisa menangkap dengan hujjah, sudah lapor polisi. Ibnu Taimiyah dipenjara akibat ulama-ulama su, ya, yang mempertahankan mazhabnya, mempertahankan pendapatnya, bertentangan dengan Ibnu Taimiyah, tidak senang oleh kata Ibnu Taimiyah. Itu misalnya, itu saja. Ya. Kalau kalian jelas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam karena kedalaman dan keluasan ilmu. Subhanallah. Cukuplah tulisannya yang menjadi bukti akan kehebatan ilmu. Cukup tulisan. Pak, kita fatwa-fatwa dan tabligh. Tulisannya banyak sekali. Ada kitab namanya Majmu' Fatawa yang dikumpulkan oleh siapa namanya yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau itu datang apa dia? 30 jilid lebih. Iya. Subhanallah. Bayangkan. Belum bisa kitab yang lainnya, banyak sekali kitab yang lainnya. Iya. Bagaimana kita dalam ilmunya? Sebab sekalian, bagaimana kita mendalam ilmunya, tidak hebat ilmunya? Beliau sibuk menuntut ilmu dan tidak menikah. Dan menikah. menghabiskan usianya untuk ilmu dan berjihad. Bukan hanya menuntut ilmu, tidak pulpen, pasti tidak benar. Pembelahan itu. Berapa perjanjian sudah diikuti. Termasuk perang tanah ya. Perang lapangan lain, belum ikut. Perang ya, berdiri ya Rasulullah. Baik. Soalnya di Rasulullah, ya. Beliau berkata, wa qala Abu Abbas bin Sayyidina, dan cukup menunjukkan kehebatan beliau murid-muridnya. Siapa murid-muridnya yang berkata? Siapa yang tahu? Ibnu Qayyim. Itu muridnya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, murid dari Ibnu Qayyim. Selamat aku tahu sekali. Oh, luar biasa. Baik. Siapa lagi? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir muridnya Ibnu Jami. Bayangkan Ibnu Katsir. Selamat. Itu murid Syekh Ustaz Ibnu Jami. Nah, selamat. Jelas ya? Bukan dari kami, kata Nabi, orang yang bertabayyun dan minta ditabayyun. Ini yang tidak ada pembahasan yang bertabayyun adalah sebabnya. Intinya hadis yang terakhir. Ini hadis yang terakhir. Wabara Ibnu Abbas dan berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Apa yang ada Ibnu Abbas? Selain sahabat. Apa yang ada? Omnya. Pada Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas, berarti bapaknya Abbas. Ayah beliau bernama Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Hah? Ya. Baik, karena ayahnya Nabi Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ya ayahnya Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Sepupu ya? Sepupu. Baik. Karena ayahnya Abdullah bin Abbas, pamannya Nabi ya? Pamannya. Ayahnya bin Abbas adalah pamannya Nabi. Berarti apa teman? Sepupu ya? Sepupu. Baik. Beliau berkata, Ibu Abbas berkata sahabat, fi qaumi pada sekelompok manusia pada orang-orang yaktubuna aba jahil yang menulis abjad huruf-huruf ya, yang dimaksud huruf-huruf di sini huruf-huruf yang orang awam yang tahu ya tahu apa namanya sekarang di sini Syekh Al-Qawlan menyebutkan yaitu abjad, hawir, hurdi, kalimat dan itu apa ya? Tapi ini orang-orang tahu ya ditulis yang seperti ini kata beliau abjad, hawir, hurdi, kalimat apa lagi? Syah apa itu? Najib Bom nah, sudah dibaca. Nah, ya jelasnya kita lihat ini huruf-huruf Arab. Wayang guruna bin nujum menulis sambil melihat kelintang. Kalau dikaitkan ya, tulis kemudian dikaitkan nanti dengan lintang. Mengaitkan apa yang dia tulis dengan putaran lintang atau gerakan lintang atau terbitnya lintang atau tenggelamnya lintang dikaitkan dengan tulisan abjad tadi tulisan apa dengan caranya tulis satu lihat orang yang menurut dia setelah itu nanti kesimpulan dia mau berdasarkan ini akan terjadi dunia akan terjadi dunia nah ini namanya Al-Munajjim ya ini namanya Al-Munajjim tadi ahli tujuh yang ahli permintaan tadi. Nah, yang cukup kebetulannya tadi ya. Baik. Nah, apa penilaian Ibnu Abbas tentang orang yang seperti ini? Apa penilaian beliau? Kata beliau, Ma'a man ba'ala dalika lahu inda Allah min khalaq. Kata beliau, Aku berpendapat, bahwa siapa yang menemukan itu maka dia tidak ada bahagiannya sedikit pun di hari kiamat di sisi Allah dan bahagiannya sedikit pun di hari kiamat di sisi Allah dan sedikit pun bagian surga pun dan kalimat seperti ini kalian, kalau diucapkan kalimat seperti ini itu kafir namanya. Itu kalimat ini digunakan untuk mengkafirkan orang. Ya, tidak ada kelebihannya nanti di hari kiamat. Sudah berbunda, sudah berbunduknya. Tidak akan pernah mencicipi nama syurga. Kalau tidak akan terus, apa namanya ini? Kafir. Ya, sama seperti firman Allah, ketika Allah menyebut tentang sihir, sihir dan kafir ya, walaqad a'lamu laman ishtara ma fil akhirati min khalaq. Kata Allah, dan sungguh mereka sudah yakin, mereka sudah yakin bahwa siapa yang membeli dan mempelajari sihir, maka tidak ada bahagian untuknya sedikit pun di akhirat. Sama ini ucapan dari Guru Abdal. Orang yang masukkan dan menulis alanya, kemudian sambil melihat ke cinta, menaikkan dengan tulisannya dengan cinta, maka tidak ada bahagiannya sedikit pun surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ibn Abbas menilai orang itu dan perbuatannya kafir. Paham ya? Dan riwayat ini sahih. Riwayat ucapan Ibn Abbas ini sahih. Sahih ucapan ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah sudah sahih. Sudah selesai pembahasan bab tentang dukun dan yang semisal. InsyaAllah di pertemuan berikutnya, bab yang ke-27, bab Maja Nusyar, bab tentang Nusyar. Ya, Nusyar itu menghilangkan sihir, menghilangkan sihir tapi bagi sihir juga, menghilangkan sihir tapi bagi jin juga. Ini bahaya, nanti dilarang. Apakah termasuk syirik mendatangi tukang burung yang menurut Allah? Nah, kalau mendatangi tukang burung boleh, tetapi di sini masalahnya yang memakai air lalu menyanyikan. Nah, jika ditanya tukang burungnya hal kemudian dulu, itu air dari apa itu? Kalau dia mengatakan air yang sudah dirukyah, tidak apa-apa. Sudah dirukyah, sudah dibaca Al-Fatihah, sudah dibacakan supaya segar. Itu kan air Al-Quran kan bisa sebagai obat. Dan caranya dengan air, apa? Air dibacakan Al-Fatihah dengan minum boleh, atau dibacakan Al-Fatihah kemudian digosokkan di badan dalam malam, kalau seperti itu. Tapi kalau dia air, air itu dimantra-mantrai, bukan rukyah, haram. Dan bisa jadi antum dimasukkan ke dalam tubuh antum jinan. Ya? Baik, jadi tidak bisa langsung harus diperjelas dulu kepada tukang urutnya. Air apa tadi itu? Oh, air water. Tidak susah kalau air water. Ini kayaknya sudah dirancang khusus ya badannya. Bolehkah memanfaatkan stres, meminjam stres, menyewa kendaraan, rumah teman atau rumah teman yang kita tahu bahwa kendaraan atau rumah tersebut masih dikredit atau diperoleh dengan mengkredit di pembiayaan riba? Satu, pertanyaan pertama, boleh dipinjam, boleh dipinjam kendaraan motornya orang dan kredit ya, dia kredit dari bank, kita mau pinjam, kita mau pinjam boleh, tidak masalah ya, tidak masalah dipinjam. Baik, boleh ya, tidak masalah. Nabi pernah pinjam uang. Kemudian Nabi dalaikan apa ya? Baju besinya. Kepada siapa Nabi pinjam uang? Kepada Yahudi. Yahudi memakan riba. Yahudi memakan riba. Tapi Nabi tidak riba di situ. Ya, selama nanti akan dikembalikan uang itu sesuai dengan. Ya. Tetapi uang-uang itu kan tidak akan riba oleh mereka. Nabi pinjam. Sama salah. Kalau kita hanya pinjam barang dari barang ribanya, nah dia yang berdosa. Gimana? Kita hanya meminjam, masalah. Baik. Bolehkah meminjam modal dari teman atau keluarga yang kita tahu modal usaha campur-campur? Modal awalnya halal, kemudian untuk melebarkan bisnisnya dia kerja sama bank syariah. Kemudian kadang operasional usahanya dikerjain dari kemudian. Boleh sama salah. Kurang pinjam uang, pinjam modal dari teman. Ya, pinjam uang di bank boleh. Boleh kalau dia tidak kasih bunga. Tidak masalah. Ya, sama siapa saja boleh pinjam yang pasti dia tidak menggunakan. Sebab yang bunganya itu riba. Antum pinjam sama orang kafir boleh, antum pinjam sama pegawai bank boleh, yang penting dia menggunakan itu intinya. Tidak masalah. Baik. Pinjam uang sama pelaku riba. Yang penting ketika dia pinjamkan ke antum, dia tidak membungakan. Tidak paham. Baik. Cuma kalau ada tempat lain, bagus. Ya, supaya kita tidak keenakan nanti sama pelakunya. Nanti keenakan dengan maksiat, dengan maksiat. Nanti yang tidak berangkat mengingkari dibayar orang. Dan ya, kalau bisa, cari orang-orang yang bagus. Ya, tapi kalau ada tempat yang boleh, kan? Boleh. Yang penting dipijak tidak berguna. Ah, itu bagus. Semoga Allah menjaga kita. Amin. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang selalu berbicara tentang hal goib kepada orang tua kita? Sedangkan setiap kami sampaikan dalil tentang perkara goib, maka dia selalu mengatakan jangan langsung menuduh. Bisa jadi kamu belum mengetahui jadi yang lain. Saya tahu itu. Ya, kalau yang lain itu sebenarnya, kan begitu ya? Kalau dia mengatakan ya kamu dulu bisa jadi kamu dulu dari saya tahu ya sudah mana dalilnya? Mana sampaikan ke saya. Kalau ada benar dari saya akan ikut. Jadi, ya. Dan saya lagi tidak akan sanggup dia menyampaikan dari ini. Kalau tidak ada. Tidak ada dari yang mengatakan ada orang yang tahu kecuali Nabi ya. Terkadang dia juga mengatakan seseorang menuju surga. Terkadang dia juga mengatakan seseorang menuju surga dengan jalan berbeda dari tujuan yang sama. Ini bisa maju. Menuju surga dengan jalan berbeda. Ini sama surga kalau tidak menunggu jalan. Jalan menuju surga cuma satu. Ya. Kalau jalan menuju menyatau kepalanya, bisa kekuali, bisa jalan. Kalau ke surga, jalannya adalah tauhid dan mengamalkan surga. Kapan anda berhenti dari tauhid? Saja pasti. Dan termasuk berhenti dari tauhid, tahu kalau boleh. Tidak akan sampai di surga ini kalau tidak bertobat dan memperbaiki jalan para jalan ya. Salah ya kata penyair Hawa mengatakan tarjum najata walam tasluk matalika inna safinata la tajri ala yabsi. Kamu menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan. Kamu mau selamat tapi tidak menempuh jalannya. Inna safina talata tajri ala jabal. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering. Tidak perahu berjalan di jalanan. Ya, tidak ada. Mustahil orang mau keselamatan tapi tidak menempuh jalan keselamatan. Mustahil orang mau surga tapi tidak menempuh jalan untuk masuk dalam surga. Ya, kalau dia mengatakan menuju surga dengan jalan berbeda dari tujuan sama, ya coba sebutkan jalan anda supaya saya bisa ikut juga. Siapa tahu jalan pintas, ya? Siapa tahu jalan yang cepat, saya juga mau kalau begitu. Iya. Baik. Jadi jalan untuk masuk dalam surga cuma satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kesyirikan. Itu jalannya. Jalan yang lain. Kapan anda salah jalan di sini, meninggalkan tauhid dan tenggelam dalam kesyirikan, rusak akidah anda, maka sudah jalan anda telah tersesat. Maka Allah tidak boleh dan bayi. tidak kata Allah. Ya, wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang akan jauh sekali. Tuhan. Mau kami dan Bapak? Ya. Hayat terus kiamat sampai kiamat, hayat terus kembali. Bagaimana cara anda punya sholat? Jalan ke malam. Paham ya? Baik. Cukup lumayan sekali. Sudah tahu apa yang baik, surat Allah Allah Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.